Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Kamis 28 Maret 2019, dibacakan Ilham. Masa demo tolak perusahaan tambang di Betung Aceh. Banlek DPRK Sabang tak diberi kewenangan bahas rakan. Diprotes mahal, Kemenhub bakal atur lagi tarif tiket pesawat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, sejumlah pendemo yang tergabung dalam Korps Barisan Pemuda Aceh atau BPA menggelar aksi menolak hadirnya perusahaan tambang PT Emas Mineral Murni. Dalam aksi yang bertajuk Aksi Cangkul di halaman kantor Gubernur Aceh pada Kamis 28 Maret, massa mengusung karton dan cangkul sebagai simbol kepedihan masyarakat ketika tanahnya dicangkul oleh perusahaan. Salah satu orator, Farah Faiza, menyampaikan bahwa aksi itu bukan sekedar aksi, tapi sebagai bentuk kesadaran mahasiswa membela rakyat Aceh. Di tengah Farah menyampaikan orasi, tiba-tiba ada salah satu massa yang duduk di barisan belakang meneriakkan kalimat "Telah kupilih zaman." Maksud pria itu adalah ia menyesal telah memilih pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh karena dinilai tidak bersikap pada rakyat. Ia juga mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk mengawal persidangan gugatan Walhi Aceh terkait pemberian izin terhadap PT EMM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sedang berlangsung. Syederalun, Badan Legislasi DPRK Sabang tidak diberi kewenangan untuk membahas rancangan kanun atau rakan prioritas 2019 usulan eksekutif. Hal itu dikatakan Ketua Banlek DPRK Sabang, Darmawan, ketika dihubungi Serambi FM Rabu kemarin untuk menanyakan kenapa rakan prioritas belum dibahas hingga saat ini, padahal sudah diserahkan Desember 2018. Ia mengatakan seharusnya ia ingin menjelaskan kenapa pembahasan rakan belum dilakukan. Tapi kondisi saat ini, lanjutnya, ada satu masalah yang membuat dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Syederalun, Kementerian Perhubungan mengaku tengah menyusun aturan baru terkait tiket pesawat terbang. Aturan disusun untuk merespon keluhan masyarakat soal tarif tiket pesawat yang belakangan ini dianggap terlalu mahal. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, mengatakan aturan tersebut disusun dengan melibatkan pihak maskapai dan tengah difinalisasi. Hengki tak menjelaskan secara gamblang mengenai poin penting yang akan diatur dalam bilet tersebut. Ia hanya berjanji akan segera menginformasikan aturan baru ini setelah proses penyusunan selesai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang anggota DPR dalam rangkaian operasi tangkap tangan terkait dugaan suap distribusi pupuk. Tim lembaga anti korupsi lebih dulu mencokok 7 orang, antara lain direksi PT Pupuk Indonesia serta pihak PT Humpus Intermoda Transportasi. Juru bicara KPK Febri Diansyah tak menyebut identitas anggota DPR yang diamankan dalam rangkaian operasi senyap tersebut. Febri mengatakan anggota DPR yang ditangkap dini hari tadi tengah menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap 7 orang, diantaranya berasal dari direksi PT Pupuk Indonesia dan PT Humpus Intermoda Transportasi. Operasi senyap itu disinyalir terkait dengan distribusi pupuk menggunakan kapal milik PT Humpus. Syederalun, musyawarah Parlemen Inggris yang mengambil alih pembahasan persyaratan untuk keluar dari Uni Eropa malah berujung kebuntuan. Proses pemungutan suara tak berhasil meraih mayoritas setelah Dewan Perwakilan menolak seluruh opsi yang dibahas. Seperti dilansir The Guardian, 8 persyaratan Brexit yang dibahas di parlemen sama sekali tak ada yang disetujui. Yang nyaris disepakati hanya soal upaya negosiasi secara permanen dan menyeluruh antara bea cukai Inggris dan Uni Eropa. Hasil pemungutan suara untuk kesepakatan bea cukai Brexit, yakni 272 suara menolak dan 264 anggota parlemen yang mendukung. Oliver Letwin, salah satu anggota parlemen dari fraksi konservatif, menyatakan kecewa dengan hal itu. Ia berharap dalam pemungutan suara lanjutan yang dijadwalkan digelar Senin pekan depan akan memperoleh hasil yang lebih baik. Sederalun, sejumlah gamer muslim di India menyerukan untuk memboikot game PUBG karena dianggap menghina Ka'bah. Pasalnya dalam salah satu latar permainan PUBG Mobile terdapat sebuah objek yang didesain seperti Ka'bah dan menjadi target penembakan. Seruan itu pertama kali muncul setelah akun Twitter @mesumpatel menciutkan status agar semua umat muslim memboikot game PUBG Mobile akibat item yang dibuat mirip Ka'bah. Sebetulnya itu merupakan bagian dari sebuah peti ulang tahun PUBG yang diperkenalkan pekan lalu. Item itu dibuat untuk merayakan ulang tahun PUBG Mobile yang ke-1. Akibatnya muncul gejolak di kalangan umat muslim India, terutama di sosial media. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Kamis 28 Maret 2019. Berita malam Serambi FM hadir pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.